Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Khawan fillah rahiman rahimakumullah. Kita masih membaca bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab ad-dalil ala anna man mata la tawhidah ala jannah qat'an. Di antara hadis yang beliau sebutkan, kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Mu'ad ibn Hisham qala haddathani Abi Hisham an Qatadah qala haddathana Anas ibn Malik أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل وسيدنا نبي الله نبي kita Muhammad صلى الله عليه وسلم dan Mu'adz bin Jabal pernah ya Mu'adz dibonceng oleh Rasul صلى الله عليه وسلم di satu kendaraan di hewan tunggangan. Qala ya Mu'adz, maka Mu'adz pun Rasulullah pun berkata, ya Mu'adz. Qala, maka Mu'adz bin Jabal menjawab, labbaik Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz, qala labbaik Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz, qala labbaik Rasulullah wa sa'daik. Qala ma min 'abdin nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa haramahullah 'alan nar. Ini syahid dari hadis ini. Ya, tidaklah ada seorang hamba yang bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, ya, kecuali Allah akan haramkan atas dirinya neraka. Ya, ini dia akan masuk surga. Qala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas faistabshiru. Ya Rasulullah, bolehkah aku beritakan ini kepada manusia sehingga mereka bergembira? Qala idan yattakilu. Kata Rasulullah, kalau begitu, kalau mereka tahu, mereka akan bersandar dengan hadis ini saja, tidak beramal. Maka Mu'adz pun tidak mengabarkan hadis ini kepada yang lain, kecuali ia sebelum meninggalnya. Fa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman. Maka Mu'adz pun memberitakan riwayat ini ketika menjelang wafatnya, meninggalnya, ta'assuman, yang karena khawatir terjatuh dalam dosa menyembunyikan ilmu. Ini khanafillah rahimah rahimahumullah, syahid dari bab ini. Yang terkait dengan bab ini adalah, ma min abdin nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh illa haramahullah arannar. Ya, seorang yang mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan mengamalkan kandungannya, konsekuensinya, jadi tauhid, maka dia akan masuk surga, Allah haramkan atas dirinya neraka. Yang kedua, ya masru'iyah at-tubshir. Ya, disyaratkan yang memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin. Kalau bisyarah, ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat senang memberikan kabar gembira kepada yang lainnya. Seperti dalam hadis Ka'ab bin Malik sudah kita baca, bagaimana ketika turun ayat yang menerangkan taubat yang Allah berikan kepada Mu'adz bin kepada Malik, Ka'ab bin Malik, ya, para sahabat pun, ya, mereka sampai ada yang langsung berangkat ingin mengabarkan kabar gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Di sini ketika Mu'adz bin Jabal mendapatkan satu hadis yang sangat agung, walaupun ingin mengabarkannya kepada yang lain sebagai bisyarah, tetapi Rasulullah khawatir ada sebagian orang yang kemudian bersandar dengan hadis ini, idan yattakilu. Qala rahimahullahu taala berkata Imam Muslim rahimahullah haddatsana Syaiban Ibn Farrukh. Qala haddatsana Sulaiman yakni Ibn al-Mughirah. Qala haddatsana Thabit yani al-Bunani an Anas bin Malik. Qala haddatsani Mahmud Ibn Rabi'. Ya Mahmud bin Rabi yang masyhur ketika kecilnya beliau ya diajak bercanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi disemburkan air dari mulut Rasulullah ke beliau ini Muhammad bin Rabi'. An Itbar bin Malik. Qala qadimtu al-Madinah. Falaqitu Itban. Aku datang ke Madinah dan aku pun berjumpa dengan Itban bin Malik. Faqultu hadithun balagani anka. Satu hadis yang telah sampai kepadaku darimu. Qala asabani fi basari ba'du syai. Ya, telah menimpaku di mataku sebagian penyakit. Ini beliau buta atau ya terkena sebagian penyakit yang mengurangi pandangan beliau. Radhiyallahu anhu. Kata beliau, kata Ibn bin Malik radhiyallahu anhu, asaban fi basari ba'du syai. Berita hadis yang ingin beliau sampaikan adalah ketika beliau terkena penyakit di matanya atau buta. Pabasi ya Rasulullah sallam anni uhibbu an ta'tiyani wa tusalli fi manzili. Iya, aku pun mengutus orang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasul datang mengabarkan aku ingin engkau datang fatusalli fi manzili dan salat di tempatku, di rumahku. Fatakhiduhu musalla, aku akan jadikan tempat engkau salat ini sebagai musalla. Tempat salat. Fatan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man syaa Allah min ashabi. Maka Nabi pun datang bersama sebagian para sahabat Allah akan laki datang bersama beliau. Qala padakhala wa huwa yusalli fi manzili. Washabuhu yatahaddatsuna bainahum. Maka beliau bermasuk. Ya beliau salat di tempatku. Di tempat tinggalku. Dan para sahabatnya berbincang-bincang di antara mereka. Summa asnalu udma dhalika wa kubrahu ila Malik bin Dukhshum. Dan mereka pun menyandarkan obrolan mereka ya ketika mereka berbincang-bincang tentang orang-orang munafikin, maka mayoritas obrolan mereka tentang masalah ini ditujukan kepada Malik bin Dukhshum. Qalu, kata mereka, waddu annahu da'a alaihi fahalaka. Ya, sebagai sahabat yang ada ini, mereka ingin Rasulullah SAW mendoakan kejelekan untuknya. Waddu annu asabahu syarrun. Ya, sebagai sahabat yang ada ini ingin. Ya, ada sesuatu kejelekan menimpa Malik bin Dukhshum. Ya, kenapa demikian? Karena mereka mengira Malik bin Dukhshum adalah seorang munafik. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalah. Rasulullah pun kemudian menyelesaikan salatnya. Dan ketika selesai beliau berkata, ini syahid dari hadis ini. Ya, ini syahid dari hadis ini. Kata Rasulullah, alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Bukankah dia telah bersaksi la ilaha illallah dan kepada Rasulullah? Qalu, kata sebagian sahabat yang ada ini, mereka berkata, innahu yaqulu dhalik. Iya, dia mengucapkannya. Wa ma huwa fi qalbihi, tetapi itu tidak di kalbunya. Maka Rasulullah menyatakan, la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anna Rasulullah. Tidak ada seorang yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Rasulullah fayadkhul nar, kemudian masuk neraka, atau tat'amahu, atau dimakan api neraka. Tidak ada seorang yang benar-benar bersyahadat, dan sekali lagi, dan dia memenuhi syarat-syarat syahadat, dia memenuhi konsekuensi kandungan dari syahadat la ilaha Muhammad Rasulullah, dia tidak akan mungkin masuk neraka, tidak akan termakan api neraka. Qala Anas, kata Anas bin Malik, wa ajabani hadal hadis, maka ini pun sungguh ia mengagungkan aku. Aku tulibni, aku pun berkata kepada anakku, uktubuhu, catatlah. Fakata bahu. Qala Muslim rahimahullah, haddathani Abu Bakar ibn Nafi' al-Abdi, qala haddathana Bahaz bin Hakim, qala haddathana Hamad, qala haddathana Thabit an Anas, ya Hamad Hamad bin Salamah, ya Thabit bin Abu Nani an Anas, qala haddathani Ibn bin Malik annahu amiya. Ini iya faedah dari mutaba'at riwayah mutaba'ah ini adalah ini. Di hadis sebelumnya, di sanad sebelumnya apa? Sebutnya ashabani bi basari ba'du syai. Di sini dengan jelas menyatakan annahu amiya. Beliau buta. Farsala Rasulullah sallam faqala ta'al. Fakhutta li masjidan. Kemarilah. Iya, tetapkanlah untuk ke masjid. Faja'a Rasulullah sallam waja'a qaumu. Rasulullah pun datang dan kaumnya pun ikut datang ke tempat beliau. Wa nu'ita rajul minhum yuqalu lahu Malik bin Nuhsyum. Kemudian disebutkanlah satu orang di antara mereka yang dikenal dengan nama Malik bin Nuhsyum. Tsumma dzakara nahwa hadis Sulaiman bin Mughirah. Kemudian beliau sebutkan hadis seperti hadis Sulaiman bin Mughirah, yakni mereka berbincang-bincang dengan munafikin, kemudian mereka pun mulai menunjukkan perbincangan mereka kepada Malik bin Nuhsyum. Kemudian Rasulullah pun menegur mereka dengan ucapan yang tadi kita baca. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Banyak faedah yang terkait dengan hadis ini. Yang pertama terkait dengan faedah hadisiyah, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dalam hadis ini ada dua latifah. Dua perkara yang sangat unik yang terkait dengan ilmu hadis. Yang pertama, dan sanad hadis ini ijtama'a salasah ashabi Rasulullah SAW, berkumpulnya tiga sahabat Rasul SAW, yaitu Anas bin Malik, kemudian Mahmud bin Rabi' dan Itban bin Malik. Ijtama'a salah satu min ashabi Rasulullah SAW bisanad. Yang kedua, ini masuk ke dalam bab dalam ilmu hadis, riwayah al-akabir anil asagir. Anas bin Malik radhiyallahu anhu akbar. Iya, daripada Mahmud bin Rabi'. Sinnan wa ilman wa martabatan. Baik umurnya, beliau lebih tua, lebih besar, juga ilmunya, Anas bin Malik lebih berilmu daripada Mahmud bin Rabi', juga kedudukan beliau lebih afdal daripada Mahmud bin Rabi'. Ini riwayah al-akabir anil asagir. Nah, di sanad yang setelahnya disebutkan oleh Muslim rahimahullah dari Thabit, dari Anas, dari Ibn Malik, bin Malik langsung. Kemungkinan dikata Imam Nawawi rahimahullah, jadi sebagian kejadian Anas bin Malik memang mendapatkannya melalui Mahmud bin Rabi', kemudian di kesempatan yang lain beliau langsung mendapatkan dari Itban bin Malik radhiyallahu anhum. Adapun terkait dengan faedah fiqhiyah dari hadis ini, faedah dari hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah sebelumnya, sebelum kita lupa, kata beliau, wa'alam anna Malik bin Duhsyum hadha minal ansar. Ketahuilah, kata Nawawi rahimahullah, Malik bin Duhsyum ini yang dikira sebagai munafik itu adalah seorang ansar. Kata beliau Ibn Abil Barr rahimahullahu ta'ala, menyebutkan perselisihan para ulama terkait dengan apakah Malik bin Dursum termasuk yang mengikuti bai'ah Aqabah atau tidak. Tetapi kata Ibn Abil Bar rahimahullahu ta'ala, lam yakhtalifu. Tetapi mereka tidak berselisih bahwasanya Malik bin Dursum itu ikut perang Badar. Walam yakhtalifu annahu syahida Badran. Wa ma ba'da min al-masyahid. Iya, beliau mengikuti perang Badar dan perang-perang yang lainnya setelah perang Badar. Sehingga kata Ibn Abil Bar rahimahullahu ta'ala, wala yasihhu anhu an-nifaq faqad zahara min husni islamihi ma yamna min ittihamihi. Ya, tidak benar penisbatan ya kenifakan kepada beliau radhiyallahu anhu, telah nampak bagusnya keislaman beliau, ya, sehingga ini mencegah, ya, tidak memungkinkan ditujukan dituduhkan ya tuduhan nifak kepada beliau radhiyallahu anhu. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qultu, katakan kata beliau, waqad nassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imanihi batinan wa bara'atihi minan nifaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan akan keimanan beliau dan iya, terlepasnya beliau dari kenifakan. Malik bin Dursum sahabi ikut perang Badar, kata Ibnu Abi Bakar rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua di antara yang terkait dengan faedah di sini, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, di sini menunjukkan ya bolehnya imamah az-zair al-mazur biridhah. Bolehnya ya seorang tamu mengimami tuan rumah dengan izinnya. Al-asal, hukum asalnya yang lebih berhak menjadi imam adalah tuan rumah. Tetapi ketika diizinkan sebagai majelis Rasulullah SAW, ia mengimami tuan rumahnya dengan izin al-mazur. Yang berikutnya dari ucapan Anas bin Malik kepada putranya, uktub hu fakatabahu. Ini menunjukkan di antara dalil yang menunjukkan tentang kitabatul ilmi. Mencatat ilmu adalah di antara perkara sunnah yang ma'rufah di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menulis ilmu. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Yang ketiga di antara faedah hadis ini adalah dibolehkan ya seorang yang diundang mengajak yang lainnya. Seperti di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Ibn Malik untuk datang ya salat di tempat beliau, beliau pun datang bersama para sahabat yang lain. Iya, kata beliau, fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man syaa Allah min ashabi. Kemudian yang terakhir ya, terkait dengan hadis ini adalah ini dalil yang menunjukkan tentang masalah al-bada'ah al-aham bil aham bil ahammi wal aham. Ya, dimulai dalam melakukan sesuatu itu yang terpenting dulu, yang paling penting terlebih dahulu dilakukan, baru kemudian melakukan yang lainnya. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diundang untuk salat di tempat itban yang kemudian dia akan menjadikan sebagai tempat salat beliau, sehingga Rasulullah pun datang salat dulu kemudian baru makan-makan. Di dalam hadis Ummu Salamah atau Ummu Sulaim, dalam hadis Ummu Sulaim Rasul sallallahu alaihi wasallam mengundang Ummu Sulaim mengundang Rasul untuk makan. Maka Rasulullah pun datang ke tempat Ummu Sulaim, ya beliau makan terlebih dahulu, setelah itu kemudian salat di tempat Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Iya, dalam hadis ini salat dulu baru kemudian makan dulu baru kemudian salat di tempat beliau. Kenapa demikian? Karena al-bada'ah bil-aham bal-aham. Dalam hadis ini tujuan utamanya datang adalah untuk sholat, diminta datang untuk sholat. Maka Rasulullah pun mulai sholat. Dalam hadis Ummu Sulaim diundang untuk makan, maka beliau pun untuk mulai sesuai undangan yang paling utama dulu, undangan untuk makan, makan baru kemudian ya beliau salat di tempat Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.